يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمْ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid bin Syarih Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kaba'ir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yaitu setiap dosa yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman di dunia. Seperti berzina, minum khamr, mencuri, membunuh, dan yang lainnya. Aw wa'id fil akhirah, atau dia mendapatkan ancaman di akhirat. Mendapatkan ancaman di akhirat, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan yang lainnya. Dan sebagian ulama menambahkan lu'inu sahibuhu, mendapatkan laknat pelakunya. Seperti la'anallahu ar-rasiya wal murtasiya wal ra'isa, Allah SWT melaknat orang-orang yang menyogok dan disogok. Sogok menyogok ini juga dapat laknat. Dan tentunya perkara-perkara ini di kupas habis dalam kitab fikih, di dalam kitab Al-Hudud. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah itu dosa-dosa besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, asyirku billah, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu beribadah kepada Allah SWT juga beribadah kepada selainnya. Beribadah kepada Allah tatkala sholat, namun di waktu-waktu yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah, mendatangi kuburan, meminta berkah, mencari berkah, meminta syafaat, meminta wasilah, meminta keselamatan dan rezeki yang lainnya. Ini kesyirikan. Al-sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah, atau memalingkan segala sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. takut yang berlebihan, takut yang akan mendatangkan pengagungan kepada selain Allah, ketundukan kepada selain Allah. Kecintaan begitu juga, kecintaan yang akan mendatangkan ketundukan kepada orang yang dicintai, penghambaan kepada orang yang dicintai. Ini namanya apa? Memalingkan bentuk ibadah. Karena ini adalah ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah yang bersifat ibadah di hati. Cinta, benci, takut dan lainnya. Yang pertama, wal ya'su min rahilah, dan termasuk dosa besar. Yang kedua adalah berputus asa, putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak punya cita-cita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempunyai tujuan hidup. Bahwasanya tujuan hidup di dunia ini pada dasarnya untuk akhirat. Allah SWT ciptakan manusia di dunia ini hanya sebagai wasilah saja, sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal yang dirinya nanti akan berpindah kepada alam baqa, alam yang kekal, yaitu di akhirat. Dan perkara-perkara tentang seseorang berputus dari rahmat Allah SWT bentuknya sangat banyak. Di antaranya seperti seseorang yang merasa dirinya telah melakukan dosa yang sangat banyak sekali. Rasanya dosa saya ini tidak bisa diampuni. Saya sudah melakukan ini dan itu, tidak terhitung jumlahnya dan begitu sangat ekstrim. Orang tidak melakukan, saya melakukan. Sehingga daripada ya sudah, daripada enggak diampuni, mending terus bablas. Atau seseorang yang merasa bahwa dirinya telah banyak memakan barang-barang haram, gak peduli apakah itu barang haram atau yang halal. Daging anjing masuk, babi masuk. Wah, rasanya saya ini tak kali ada orang kamu bertobat nih, bagi rasanya sulit nih. Dan saya itu sudah terbiasa makan makanan seperti itu, apakah Allah SWT menerima tobat saya? Maka yang seperti ini berputus asa. Maka tidak ada dosa yang ditobati yang Allah SWT mengampuninya, tidak ada. Pasti Allah SWT akan mengampuni dosa apa saja, sekalipun kekafiran, kesyirikan, dosa yang paling ekstrim, yang paling besar. Kalau bertobat, maka Allah SWT akan menerima tobatnya. Sehingga manusia tidak perlu berputus asa atau merasa tobatnya tidak diterima. Bagaimana nanti saya ini biasa ini? Saya tidak bisa mengkang nafsu saya. Hari ini dosa, berbuat dosa, besok dosa lagi, ya harus tobat. Nah, besok kalau melakukan lagi gimana? Ya tobat lagi, terus seperti itu. Nah, berarti tobat sandal sudah. Pokoknya kamu berbuat dosa, bertobat. Sehingga Sehingga tatkala manusia ini terbiasa berbuat dosa, kemudian langsung dia bertobat, maka saat itu pula Allah SWT tetap memberikan rahmat dan pengampunan. Walaupun orang tersebut nanti akan terjatuh lagi. Memang termasuk bagian Allah SWT menerima taubatnya itu dengan taubatan nasuha, itu taubat yang merasa dirinya menghentikan perbuatannya, kemudian merasa nadam. Kecewa ya dengan perbuatannya. Sehingga dengan taubatan nasuha ini Allah SWT terima taubatnya. Namun seandainya kalau manusia ini, karena nama manusia selalu diliputi oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu termasuk yang membisikkan pada hati-hatinya perkara-perkara yang jelek, sehingga dia harus tetap saja. Nah, kalau begitu, kalau saya enggak taubatan nasuha, berarti taubatan saya tidak diterima oleh Allah. Allah SWT menerima taubat hamba kapan saja, di mana saja dia melakukan dosa. Bukan berarti mengenteng-entengkan. Kalau begitu berbuat dosa, kemudian dapat berbuat dosa, kemudian ya, ingat pada Allah SWT kalau seperti itu. Apakah tidak kan? Allah SWT, orang-orang yang berbuat dosa tentunya bukan hanya harapan saja, bukan hanya harapan saja yang dikedepankan di hadapan Allah SWT, namun dia juga mempunyai rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang yang mau bertobat kepada Allah SWT tentunya mempunyai rasa takut kepada Allah SWT, ya. Takut dengan siksanya, takut dengan nerakanya, takut dengan murkanya Allah SWT. Kalau orang itu tidak mempunyai rasa takut kepada Allah SWT, otomatis apa? Ya, gak akan bertobat kan? Seperti itu. Saya melakukan seperti ini biasa saja, yang gak ada yang ditakuti. Terlebih-lebih kalau dia tidak beriman kepada Allah SWT, gak mungkin dia akan bertobat, karena tidak ada yang ditakuti di dalam dirinya. Sehingga tobat itu sendiri ini bentuk dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Dan rahmat Allah SWT luas, sehingga kita tidak usah khawatir dengan rahmat Allah SWT, dengan maghfirah, ampunan Allah SWT. Sehingga bagi kaum muslimin dituntut kapan saja dia berbuat dosa, baik itu kecil maupun besar, disengaja atau tidak disengaja, untuk apa? Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. wal amnu min makrillah. Dosa besar yang ketiga, aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yaitu merasa tenang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan dirinya bergelimang di atas kenikmatan, sedangkan dia di atas kemaksiatan. Maka ini adalah jebakan. Orang yang diberikan kenikmatan namun jalan hidupnya di atas kemaksiatan, maka yang seperti ini adalah istidrot dari Allah SWT. Dibiarkan dilulu sehingga kamu mau berbuat apa saja. Sehingga orang ini menyangka bahwasanya dia dicintai oleh Allah SWT. Buktinya saya sehat, saya kaya, saya orang yang terhormat. Padahal perbuatan saya tidak benar, di atas kemaksiatan. Itulah namanya apa? Istidraj. Sedang dilulu, dibiarkan oleh Allah SWT berkelimang dengan kenikmatan. Dan paling bahayanya nanti tatkala ajal menjemput dalam keadaan dia tidak bertobat di atas kemaksiatannya. Ini yang mengkhawatirkan. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia bermaksiat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diberikan kenikmatan, diberikan harta, diberikan ketenangan, diberikan kemakmuran, menyangkanya bahwasanya jalan hidupnya jalan yang benar. Sehingga dia merasa aman-aman saja. Terus lanjut di atas kemaksiatan, dan tak kala aja menjemput dia di atas yang demikian, dan tidak ada sedikit pun rasa menyesal, rasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang seperti ini dosanya wutuh, penuh, tidak terkurangi sedikit pun. Tidak terkurangi dengan sakit, tidak terkurangi dengan kesusahan. Tidak terkurangi dengan kepahitan hidup. Sehingga apa? Mati membawa dosa-dosa yang penuh. Ini yang membahayakan dirinya. Sehingga Allah SWT, orang seperti ini akan terancam dengan azab Allah SWT karena tidak bertobat. Dan dosanya tidak terkurangi dengan kepahitan, kepedihan, kesusahan, kesakitan. Sebaliknya, seorang yang beriman, yang Allah SWT berikan ujian-ujian selama hidupnya, padahal dirinya di atas kebenaran, dengan kesakitan, dengan kesedihan, dengan kekurangan, dengan kesusahan, silih berganti ini dan itu. Kapan sampai dihitung-hitung saya itu senangnya itu dengan susahnya apa tidak susahnya misalnya. Maka itu adalah apa? Kebaikan. Allah SWT tatkala menguji hambanya ini ada tujuan. Kalau dia tidak mempunyai dosa, sedangkan dia di atas al-haq, maka ujian tersebut akan mengangkat derajat dirinya nanti di akhirat. Mengangkat derajatnya nanti di akhirat dengan ujian-ujian tersebut. Kalau dia seorang mukmin yang berdosa, tentunya akan menghapus dosa-dosanya dengan ujian-ujian tersebut. Jika seorang mukmin tidak pantas untuk merasa aman dari makar Allah SWT, terlebih-lebih tatkala dia berada di atas kemaksiatan dan dosa. Dan Allah SWT sebenarnya telah memberikan fitrah, hati yang tulus, hati yang suci kepada seluruh makhluk. Tatkala dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, maka hatinya tidak enak, merasa resah. Maka di waktu itu hendaklah dia kembali kepada Allah SWT, bertobat. Dan tentunya orang yang paling celaka tatkala hatinya sudah tidak fitrah lagi, hatinya sudah tidak suci lagi, berbuat dosa, berbuat keliru, malah bangga, malah senang ditampakkan kepada orang lain. Maka yang seperti ini mengancam dirinya. Sehingga orang seperti ini tidak bisa diharapkan taubatnya. Sehingga kalau tidak bisa diharapkan taubatnya, dia mati dalam keadaan kemaksiatan. Orang-orang yang berbuat bid'ah, merubah-rubah agama Allah SWT, merasa berbangga, merasa berbuat baik. Sehingga apa? Aman dari makar Allah SWT. Nyatanya diamalkan selama ini juga tidak apa-apa, bahkan enak-enak saja, bertambah makmur, padahal itu adalah kebid'ahan. Maka ini adalah istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan berkelimang di dalam dosa. Ternyata bila Qala Syarih rahimahullahu taala syarah ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Hadis Rawal Al-Bazzar dan yang lainnya yang disahkan oleh Imam Al-Albani dalam Shahihul Jami. Lama kanat ta'atu hiya asyghalul syaghilu li ashabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hadaf al-awwal fi hayatihim. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kaba'ir yajtanibuha. Tatkala ketaatan ini adalah kesibukan yang selalu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan apa? Kesibukan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Bayangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir tidak ada waktu luang bagi para sahabat berleha-leha. Karena hampir setiap satu bulan, bahkan enggak sampai satu bulan, beberapa pekan terjadi peperangan yang tentunya akan menyibukkan diri mereka, baik itu zahir maupun batinnya. Karena masa-masa peperangan tentunya apa? Hatinya akan apa? Selalu menggantungkan kepada Allah SWT keselamatannya. Bayangkan kalau kondisi-kondisi perang, merasa takut, mencekam, terancam dirinya, sehingga justru menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. belum fisiknya melakukan persiapan pria, persiapan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan kufar. Ini juga kesibukan. Dan tentunya ini sebagai tujuan yang pertama di dalam hidup mereka, yaitu memperjuangkan, mempertahankan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu mereka para sahabat tetap merasa khawatir diri-diri mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sebenarnya dosa-dosa besar itu agar mereka bisa menjauhinya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang benar-benar takut terhadap dosa dan kesalahan, sekalipun mereka adalah orang-orang yang benar-benar di atas ketakwaan, di atas kebenaran iman mereka. Ini menunjukkan apa? Benarnya iman mereka. Kenapa? Keimanan yang benar adalah selalu melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan takut dengan dosa-dosa. Beda-beda dengan orang yang tidak takut dengan dosa-dosa. Maka orang-orang seperti ini justru malah rentan terjatuh ke dalam dosa. Fa'ahbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'dihā wa la'annahā ahammuhā. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka dari sebagian dosa-dosa besar tersebut, dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin yang paling pentingnya, bisa jadi yang paling banyak mengenai menimpa manusia. Fabada'aha bisyirki. Maka Rasulullah SAW pertama kali menyebutkan dosa besar adalah kesalahan. Fi anna syirka billah la yasihu ma'ahu amalu amilin mahma kana dafi'uhu wujudatihi wa wajaudati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai yaitu dengan menjauhkan kesyirikan, karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membatalkan setiap amalan-amalan orang yang beramal, seberapapun besarnya amal, seberapapun lurusnya niat, seberapapun baiknya niat tersebut, namun kalau tercampur dengan kesyirikan maka akan gugur amalan-amalannya, karena kesyirikan adalah merusak amalan. Sehingga ini yang menjadi apa? Perkara yang sangat esensial. Sehingga seorang itu benar-benar memperhatikan bukan hanya bagaimana kita beramal yang baik terus, bagaimana kita beramal yang besar yang akan menghasilkan pahala yang besar pula, namun tentunya juga diimbangi dengan apa perkara-perkara yang akan merusak amalan yang besar tersebut. Makanya adalah suatu kecerdasan, sehingga diperhatikan perkara-perkara yang merusak, bukan hanya memperhatikan perkara-perkara membangun saja, sehingga akan tercipta kesempurnaan. Betala besar ahlu syirik, orang-orang yang berbuat kesyirikan di dalam agama, telah apa? Mengorbankan harta, mengorbankan dirinya, mengorbankan pikiran, waktu, tenaga, tulus ikhlas untuk Allah SWT. Namun ternyata apa? Di sisi lain dia tercampuri dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka akhirnya apa? Usaha-usaha yang sangat besar tersebut tidak ada gunanya. Setiap hari sholat lima waktu dijaga, ini kalau dikumpulkan pahalanya sangat besar. Namun tatkala dia satu tahun kemudian dia mendatangi kuburan dan minta berkah, minta syafaat, minta wasilah, maka satu kali itu saja bisa menghancurkan bangunan-bangunan, amalan-amalan yang telah dikumpulkan sekian lama menjadi hancur lebur. Maka yang sebenarnya adalah kerugian yang sangat besar. Sehingga mengenal kesyirikan ini adalah perkara yang pokok. Kama sana bidzikril ya'si al-ya'si min rahmatillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang kedua, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aduh, sudah usaha mentok ini dan itu, enggak sembuh-sembuh. Ini dan itu gagal terus. Apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ada hikmahnya. Terlebih-lebih orang-orang yang di atas al-haq. Diuji seperti ini, dia harus bersabar. Jadi seperti ini, jadi seperti itu, ujian. Dan kita apa? Tidak apa? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ujian yang Allah nanti akan berikan pahala jika dia bersabar dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ajar pahala yang tidak terbatas. Wal amnu mim makrillahi wa dzalika liyakunal muslimu bainar raja'i wal khawfi wala yaqanatu min rahmatillah. Alladzi wasi'at kulla syai'in. Dan juga dosa yang ketiga, merasa aman dari makar Allah SWT. Ini agar muslim, seorang muslim itu mempunyai sifat berharap kepada Allah SWT dan takut. Takut dan berharap, sehingga apa? Dia terus melakukan usaha-usaha dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak apa? Tidak merasa berputus asa dari rahmat Allah. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala sesuatu. Bayasi'un dan bi akramil akramin wala ya'tamidu ala rahmatillah kula itimadin fayatrukul amal aladhi min ajli kulik. Maka tidak sempatannya seseorang itu berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang mendapatkan ujian-ujian, maka kita tidak boleh berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi sempit, jadi ini, jadi itu gara-gara ini. Dan termasuk dosa besar orang yang ganas saud berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, tidak pernah menzalimi makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bertujuan menjelekkan makhluknya, tidak. Bahkan selalu berbuat baik dan selalu ingin makhluknya ini di atas kebaikan. Namun kebanyakan manusia tidak memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya apa? Otomatis tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah putus asa dari rahmat Allah SWT, maka dia akan meninggalkan amalan-amalan yang Allah SWT perintahkan, yang pada dasarnya amalan-amalannya apa? Ini diperintahkan oleh Allah SWT, di mana manusia dan makhluk untuk beribadah kepadanya. Sehingga kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimahullah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil al-ula ing kisa madzunu ila kabair wa shagha'i. Dosa-dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Tentunya dosa kecil kalau banyak tidak ditobati, maka akan menjadi besar pula. Sehingga dosa besar maupun dosa kecil, maka dituntut hamba untuk bertobat. Asaniya tahrimu kulli minasyirki, kullu minasyirki billah wa yasmir rahillah wa amnu mimakrillah wa anaha minal kabair. Haramnya seseorang berbuat kesyirikan dengan apa saja, dan haramnya berputus asa dari rahmat Allah, dan haramnya merasa aman dari makan Allah. Karena semuanya itu bentuk dosa-dosa besar. Masalah wujubul jam bainal qalbi wa raja min Allah. Wajibnya untuk mengumpulkan di dalam jiwa manusia, jiwa kaum mukmin, terkhusus mempunyai rasa takut dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabia isbab sifati rahmati lillahi ala wajhi yaliku bi jalalihi. Ditetapkan bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat rahmat, kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Tentunya sifat yang pantas, sesuai kepantasan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fal misal jawazu wasfillahi bil makar min muqabalatil nakirin. Bolehnya kita mensifati Allah SWT dengan makar dalam rangka apa? Dalam rangka Allah SWT membalas orang-orang yang berbuat makar. Namun makar bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sebagai sama balasan. Asharzah wujubu ihsani dzan billah azza wa jalla, wajibnya berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Karena Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik keadaan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah SWT memberikan banyak kebaikan kepada manusia, sehingga wajib untuk berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula sahabatul hadis lingkap kesan hadis terhadap bab hai saudara tul hadis ala wujud biljam bainar roja wal khawf minallah subhanahu Masal. Dimana hadis ini menunjukkan atas wajibnya menggabungkan rasa berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabah hadis li tauhid kesan hadis terhadap tauhid ay sudalat hadis ala wujubil jam bainar raja wal khauf minallah di anna dzalika yusbitu al-kamal al-mutlak lillahi ta'ala wa hadha muhiqqan al-kamal al-tauhid. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya untuk mengumpulkan di dalam jiwa rasa berharap dan takut kepada Allah SWT, karena ini akan memperkokoh kesempurnaan keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bentuk realisasi kesempurnaan tauhid seseorang. Mulahadah sebagai keberhatian, dzakar ulama anahu yajibu ala muslim ayyasira ilallah baina roja wal qaw tata'ir baina janahin, lakin yughalib janihar raja idza kana fi sa'atil ihtidar wa yas minal haya. Para ulama menyebutkan wajibnya atas muslim untuk berjalan menuju Allah SWT dengan hati yang berharap dan takut kepada Allah SWT, sebagaimana burung yang mempunyai dua sayap. Akan tetapi apa? Akan tetapi berharap ini lebih apa? Dikedepankan di saat-saat akan hadirnya apa hadirnya kematian. Wajas minal hayat, dan takut ketakutan didahulukan tatkala dia masih berada dalam kehidupan, sehingga dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang di hatinya hanya berharap kepada Allah saja, tidak mempunyai rasa takut, maka ini adalah sikap yang salah. Sebagaimana sikapnya orang-orang sufiyah. Orang-orang sufiyah, maka dia beribadah kepada Allah hanya berlandaskan cinta saja. Tidak takut kepada neraka Allah, murka Allah, siksa Allah. Sehingga dia berbuat acara-acara yang bermaksiat, bid'ah, menyimpang, dia tidak takut. Sebaliknya, kalau hanya mempunyai sifat takut saja, tidak mempunyai sifat berharap kepada Allah SWT, maka jatuh seperti sikapnya orang-orang khawarij. Saking takutnya kepada Allah SWT dari siksa Allah SWT, akhirnya kebablasan. Akhirnya semuanya disalahkan. Seolah-olah Allah SWT tidak mempunyai rahmat, sehingga mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Padahal dosa besar ini di bawah kehendak Allah SWT. Bisa jadi Allah SWT mengampuni, bisa jadi Allah SWT mengazab. Ini sikap yang berlebihan dari orang-orang khawarij.